Saat ku pejamkan kedua mataku dan ku bayangkan di sampingmu, ku rasakan selalu hangatnya pelukmu itu. Dan ku genggam lembut kedua tanganmu, seakan takut kehilanganmu. Ku ingin selalu hatimu untuk Hilang.